إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد terima kasih kepada sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Abu Hafiz, pihak Karang Kraf Tuan Haji Nordin, pihak IQ Al-Fadhil Dr. Razaimi Ramli, jawatan kuasa penganjur, tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali terima kasih berbanyak-banyak kerana menjemput dan menerima saya di sini. Saya sedikit sebanyak lebih kurang sama macam Al-Fadhil Dr. Razaimi di satu benda lah yang hampir sama, di mana kami bukan sahaja sekadar banyak mengkritik, kami juga banyak mengkritik. Banyak dikritik juga. Banyak mengkritik, dalam masa yang sama juga banyak dikritik. Sebab tadi moderator kita ataupun saudara MC kita Ustaz Abu Mariam sebut, saya bukan ilmuwan lah, seorang yang banyak mengkritik. Tapi dalam masa yang sama kita juga banyak dikritik. Itu satu budaya yang adil. Kalau kita pukul orang, kita juga kena bersedia untuk dipukul. Itu benda biasa. Perbincangan kita pada hari ini adalah sedikit sebanyak tentang isu apa yang berlaku di Qatar pada hari ini. Dan saya bukan pakar di dalam bidang ini, cuma saya ingin kongsikan berdasarkan pengalaman, berdasarkan pembacaan saya, supaya kita bersama mendapat sedikit manfaat. Tuan-tuan boleh bersetuju, boleh juga tak bersetuju. Itu hak masing-masing. Tetapi kita berada di atas landasan ilmu yang betul. Kalau kita nak bersetuju ataupun kita tak bersetuju, terpulang kepada kita. Tapi kaedah itu mesti betul. Jangan kata kita tak bersetuju sebab side ini mesti sentiasa betul. Ataupun side ini mesti sentiasa salah. Itu kaedah yang salah. Kaedah yang betul adalah kita melihat fakta, kita melihat apa yang berlaku, kemudian kita ambil keputusan. Apa pendirian kita. Baik. Kalau saya lama bagi tahu sebab mesti. Kadang-kadang kita terlepas waktu. Okey, pertama sekali, sebelum kita cerita tentang apa yang berlaku di Qatar, saya nak sebut tentang prinsip untuk menyekat ataupun prinsip untuk mengawal sesebuah negara ataupun sesebuah kawasan. Sekat mereka, blockage. Ini bukan benda baru. Ini adalah satu benda ataupun teknik yang telah berlaku untuk sekian lama. Dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia juga pernah berlaku satu perbincangan tentang blockage. Di mana seorang lelaki yang bernama Sumamah ibn Uthal. Sumamah ibn Uthal, dia ini seorang lelaki pemimpin Bani Hanifah daripada Yamamah. Seorang pemimpin besar. Yang ketika itu dia belum memeluk Islam. So apa yang berlaku? Satu ketika dia keluar berjalan nak pergi umrah. Ketika itu Nabi SAW juga menghantar keluar satu kumpulan tentera. Dan kumpulan tentera ini pergi tangkap Sumamah. Bawa balik ke Madinah. Dan apabila dia dibawa balik ke Madinah, Sumamah ditangkap dan diikat di masjid. Dia diikat, para sahabat tinggalkan dia di situ. Jadi bila dia diikat, setiap hari dia nampaklah orang yang datang. Macam mana orang Islam masuk ke masjid, macam mana orang Islam solat dan mereka keluar. Dan setiap hari juga, Nabi SAW akan berjumpa dengan Sumamah. Nabi bertanya kepada dia, "Ma'indaka ya Sumamah? Apa cerita engkau wahai Sumamah?" So Sumamah ni dia pemimpin, dia adalah dia punya ego. Dia tak merendah diri, dia ada ego. Dia kata, "Indi khair ya Muhammad. Aku tak ada masalah. Bagus sahaja. In taqtul taqtul dha damin. Wa in tun'im tun'im ala syakir. Wa in kunta turidul mal fas'al atau fas'al tu'ta ma syi'ta." Dia kata, "Wahai Muhammad, aku tak ada masalah. Kalau engkau bunuh, engkau membunuh seorang yang ada kedudukan. Kalau engkau bagi nikmat kepada aku, bebaskan aku, aku adalah orang yang bersyukur dan berterima kasih. Kalau engkau nak mal, harta, bagi tahu berapa banyak engkau mahu aku bagi kepada engkau." Nabi pun sombong sangat. Lantak dia, Nabi keluar, tinggalkan dia. Esok Nabi datang lagi, SAW. Nabi tanya, "Madha indak? Hari ini macam mana pula?" Kata Sumamah, "In taqtul taqtul zadamin wa in tuq wa in tun'im tun'im ala syakir wa in kunta turidul mal fasal tu'ta ma syi'ta." Wahai Muhammad, aku keadaan macam biasa. Kalau engkau bunuh, engkau telah membunuh seorang yang ada kedudukan. Kalau engkau bagi nikmat, bebaskan aku, aku adalah orang yang berterima kasih. Kalau engkau nak harta, bagi tahu berapa banyak engkau nak aku bagi kepada engkau. Hari ketiga, Nabi SAW masuk. Nabi tanya benda yang sama. Dan Sumamah jawab benda yang sama juga. Engkau bunuh aku, aku ada kedudukan. Engkau bagikan aku nikmat, aku berterima kasih. Kalau engkau nak harta, bagi tahu berapa engkau nak, aku bagi kepada engkau. Lalu Nabi SAW kata, bebaskan dia. Dia dibebaskan. Apabila dia dibebaskan, dia pergi sekejap. Dia mandi. Kemudian dia patah balik. Dan apabila dia patah balik, dia mengucapkan syahadah. Dia mengucapkan syahadah. Lalu dia memberitahu kepada Nabi SAW, tak ada rupa yang lebih aku benci daripada rupa engkau. Tak ada agama yang lebih aku benci daripada agama engkau. Tak ada negeri yang lebih aku benci daripada negeri engkau. Tapi sekarang ini, rupa engkau, agama engkau, negeri engkau paling aku cintai. Dia mengucap syahadah. Kemudian dia beritahu kepada Nabi SAW satu benda yang penting. Dia kata, la ta'ti. La ta'ti ahl Makkah. Atau kamaqal, saya terlupa nasnya. Takkan datang kepada penduduk Makkah. Habbat hantah. Satu biji pun gandum daripada Yamamah. Hatta ya'zana fiha Rasulullah. Melainkan setelah Rasulullah benarkan. Makanan takkan sampai kepada ahli Makkah. Stop. Dia bagi tawaran kepada Nabi SAW. Aku akan stop pemberian kepada mereka. Melainkan apabila Nabi izinkan. So, makanan ahli Mekah datang dari Yamamah. Kebanyakannya. Dia bagi tahu kepada Nabi SAW. Mereka tak dapat makanan. Melainkan Nabi izinkan. Apa yang berlaku selepas itu? Ahli Mekah tetap dapat makanan mereka. Mereka memusuhi Nabi SAW. Mereka berperang dengan Nabi SAW secara terbuka. Dalam masa yang sama, mereka juga sokong orang yang menentang Nabi di dalam Madinah, iaitu orang Yahudi. Tetapi, Nabi SAW tidak menggunakan senjata ini. Nabi tak minta untuk ahli Yamamah berhenti untuk supply makanan kepada penduduk Mekah. Kenapa? Kerana sekatan bukan sahaja memudaratkan pemimpin politik. Kerana sekatan memudaratkan juga rakyat biasa. Orang Mekah ketika itu, ataupun ahli Yamamah, boleh kata yang Allah, mereka boleh dapat makanan daripada tempat lain. Tetapi kerana pergantungan mereka yang paling besar kepada ahli Yamamah, ketika itu, mereka dianggap, Yamamah itu dianggap penting kepada mereka. Tidak ada sekatan. So, itu mukaddimah. Saya ingat 20 minit tu jangan kira daripada inilah. Ini sekadar pembuka kata, pembuka bicara. Okay, ini baru nak mula betul-betul ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Pertama sekali, saya nak cerita sikit tentang negara Teluk. Okay? Kawasan Teluk ni adalah satu kawasan yang tuan-tuan semua tahulah, di kawasan Jazirah Arabiyah. Okay? Negara Teluk ini, mereka pada tahun 81, mereka buat satu persatuan ataupun satu kumpulan yang dinamakan GCC. Okay? Gulf Cooperation Council. Negara Teluk. Okay, Persatuan Negara Teluk. So, Negara Teluk ni terdiri daripada 6 negara. Satu, Saudi Arabia. Yang kedua, UAE, Emirates. Yang ketiga, Oman. Yang keempat, Qatar. Yang kelima, Kuwait. Dan yang keenam, Bahrain. So, 6 negara ini membentuk Negara Teluk. Saya Alhamdulillah lah sebab Allah Ta'ala takdirkan saya ada hobi yang suka naik motor. Jadi, saya sampailah ke semua tempat ni. Saya ingat di Saudi ni banyak tempat juga saya sampai. So, itu negara Teluk asalnya. Okay. Ada 6 buah negara. Dia ditubuhkan pada tahun 1981. Baik. Antara 6 negara ni, apabila ditubuhkan, GCC, okay, Persatuan Negara Teluk ni, macam kita punya ASEAN lah. Dia ada beberapa kerjasama yang mereka nak buat. Antaranya, kerjasama yang mereka nak buat adalah untuk membangunkan negara Teluk bersama-sama. Ekonomi mereka, pendidikan mereka dan sebagainya. Nak bangunkan bersama-sama. Tapi dalam masa yang sama, 6 negara Teluk ini adalah negara yang berbeza. Niatnya nak samakan mereka. Tetapi 6 negara Teluk ini berbeza. Berbeza dalam banyak benda. Satu, tentang pembawakan agama. Mereka berbeza. 2 negara yang sama di negara Teluk adalah Qatar dan Saudi. Orang namakan Wahabi lah. Qatar dan Saudi. Itu sama. 2 negara Teluk. Negara Bahrain, Pemerintahnya Sunni, tapi majoriti rakyatnya Syiah. Berbeza dengan negara Oman, ramai orang Sunni di Oman, tapi pemerintahnya Ibadi, mazhab Ibadi. Di negara UAE pula, dia terbuka. Macam-macam mazhab bercampur dan dia terbuka. Tak ada masalah di negara itu. Di Kuwait juga, kepelbagaian berlaku di Kuwait. Kuwait ni yang paling dekat ke arah demokrasi di antara negara teluk. So, politik berbeza. Kawan-kawan dan musuh-musuh juga berbeza. Kalau tengoklah sejarah teluk, mereka bukan bersatu. Sebab saya nak bawakan benda ni supaya kita faham. Isu yang kita hadapi sekarang ni bukan Qatar against teluk. Tak. Tapi Qatar against Saudi, UAE dan juga Bahrain. Oman dan juga Kuwait tak ada kena-mengena. Sebab itu realiti negara teluk. Dulu pada tahun 2002, dicadangkan di negara teluk untuk buat satu mata wang yang sama. Semua orang bersetuju di atas satu mata wang. Tapi tak berlaku. Ketika itu Saudi bersetuju, Qatar bersetuju, Kuwait bersetuju. Oman tak setuju. Sebab dinar Oman besar. Nanti bersatu dengan orang lain, rugi dia. UAE tak bersetuju. Sebab bank pusat cadangnya di Riyadh, bukan di Abu Dhabi. So projek tu tak jadi. Sama juga di kalangan negara teluk ni, mereka ada satu kumpulan tentera bersama yang mereka namakan Dir'ul Jazirah. Dir'ul Jazirah asalnya nak melibatkan semua negara teluk. Tapi kerap tak jadi. Awal-awal apabila negara teluk bersepakat nak membantu Bahrain, bila berlaku upspring di Bahrain, pemberontakan Syiah. Ketika itu Oman tak setuju. Taklah masuk campur. Ketika itu Kuwait juga tak setuju. Mereka tak terlibat. Demikian juga apabila Saudi cuba memerangi Houthi di sempadan Yaman. Saudi dapat sokongan Qatar, dapat sokongan UAE dan juga sokongan Bahrain. Kuwait tak setuju tindakan itu. Oman tak bersetuju dengan tindakan itu. So, negara itu adalah negara yang ada kepelbagaian. Saudi, Qatar dan UAE kaya. Oman, kehidupan masyarakat dia biasa. Kuwait dahulunya pernah kaya. Selepas perang Iraq, Kuwait tidak membangun sebagaimana dahulu. Bahrain adalah negara yang bergantung kepada Saudi. So, perbezaan. Dan krisis di negara teluk berlaku lamalah. Krisis silih berganti di antara mereka. Tahun 2009, kita cerita tentang keuangan tadi. Kemudian tahun 2014. Okay, tahun 2009, masalah untuk buat monetary council tak jadi. 2014, satu lagi masalah. Saudi, UAE dan juga Bahrain. Ada krisis dengan Qatar. Apabila berlaku upspring. Apa yang berlaku? Ketiga-tiga negara ni tarik balik kedutaan mereka. Duta mereka, mereka tarik balik daripada Qatar. Tapi hubungan diplomatik adalah. Duta tak ada. So, itu yang berlaku. Berlakulah krisis silih berganti. Di kalangan mereka, okay, di antara negara-negara teluk, polisi mereka berbeza. Qatar dilihat pro kepada kumpulan pembaharuan. Revolutionism. Itu pendirian Qatar yang jelas. Qatar sokong Ikhwanul Muslimin. Qatar sokong Hamas. So, itu pendirian Qatar. Dalam masa yang sama, Saudi dan UAE anti-revolutionism. So, mereka bersama untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan teluk. Saya cuba guna perkataan yang positif lah untuk semua orang. Tak nampak anti mana-mana lagi. So, Saudi dan UAE, pada mereka, revolution ini membawa keburukan. Jadi kekalkan pemerintahan yang ada. Jangan bawa masuk idea-idea baru yang boleh mengancam kestabilan. Berbeza dengan Qatar. So pendirian Qatar menyokong tindakan dan juga tuntutan rakyat mereka. Ustaz Salman, kata sikit. Mungkin agak rendah kita nak naikkan sedikit. Kata ni? Okay. Tambah masa seminit. Okay. Baik. Satu benda penting lagi saya nak cerita. Di mana Amerika Syarikat di negara teluk? Ini isu penting. Negara teluk, okay, negara teluk ada hubungan yang sangat baik dengan Amerika. Hubungan yang sangat baik. Sebelum 2003, base tentera udara terbesar Amerika duduk di Saudi. Base tentera di Saudi. Prince Sultan Air Base. Selepas 2003, dia berpindah ke Qatar. Berpindah ke Al-Udaid. Di Qatar. Di Qatar sekarang ni ada 11,000 tentera Saudi, tentera US. Lebih ramai daripada itu ada di Kuwait. 15,000 tentera US lebih kurang. Dan ada base di Bahrain, Qatar dan juga Kuwait. So, ringkasnya, Amerika ada hubungan yang baik dengan negara Teluk. Itu bukan isu. Sebab itu apabila isu Qatar ini naik, salah satu permintaan UAE, Emirates adalah US kena keluarkan dia punya airbase daripada Qatar pergi ke UAE, cadangan dia. So, mereka bergaduh. Mereka berbeza pandangan. Tetapi mereka tidak berbeza pandangan tentang kepentingan US. Kalau tuan-tuan perasan kan, baru-baru ni ada joint press statement. 4 orang menteri luar. Antara statement yang dibuat oleh Menteri Luar Saudi, Adil Al-Jubair, antara yang dia sebut, kita tak boleh menerima sebuah negara yang serangan ke arah teroris bermula di negara itu, iaitu di Qatar. Sebab US di situ. Dalam masa yang sama, negara itu support teroris. Saya tak nak cerita tentang support teroris ataupun tidak. Di sini saya nak sebutkan, Saudi, UAE dan Bahrain, walaupun mereka anti kepada tindakan politik Qatar sekarang, tapi dalam masa yang sama, mereka tak ada masalah menerima US, termasuk Qatar. So, empat negara ni ada konflik. Tapi kesepakatan mereka, mereka anggap wujud US itu penting. Itu bukan isu. Baik, apa yang berlaku? 5 Jun, bulan puasa. Okey, tengah puasa, 5 Jun. Waktu pagi, pukul 5.50 pagi. Ketika itu, negara Bahrain buat kenyataan. Memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Dalam masa 48 jam, pejabat kedutaan Bahrain dan anggotanya daripada Qatar balik ke Bahrain. Demikian juga semua anggota diplomatik Qatar balik ke Qatar. 5.50 pagi. Pukul 6 pagi, Saudi buat kenyataan yang sama. Putuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Dalam masa beberapa jam, 48 jam, balik semua kedutaan Saudi ke Saudi dan juga kedutaan Qatar keluar daripada Qatar. Dan Saudi ketika itu halau balik tentera Qatar yang bersama dengan Dir'ul Jazirah tadi itu. Yang bersama dengan Saudi lawan Houthi di Yaman, keluarkan mereka daripada tentera itu. Jam 6 pagi. 6.10 pagi, UAE dan juga Mesir buat tindakan yang sama. Putuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Dan selepas itu apa yang berlaku adalah dia tambah satu persatu. Ruang udara ditutup untuk Qatar. Border ditutup untuk Qatar dan sebagainya. Dan kemudian support itu bertambah. Selepas itu datang sokongan daripada Mauritania. Datang sokongan daripada Maldives. Datang sokongan daripada Senegal. Datang sokongan daripada Comoros. Datang sokongan daripada Libya. Bukan Libya lah. Salah satu kerajaan kecil di Libya. Datang sokongan daripada kerajaan Yaman. Pimpinan Abdul Rabbuh Mansur Hadi. So, ini semua bersama dengan Saudi pada ketika itu. Untuk putuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Bulan puasa, 5.50 pagi. Apa yang berlaku? Tutup border. Apa kesan daripada tutup border? Apa kesannya? 80% makanan Qatar datang dari Saudi. Menutup border ertinya stop daripada menerima bekalan makanan. Satu. Yang kedua, di negara Teluk, mereka ni berkawan. Pelajar daripada Qatar, belajar di UAE, belajar di Bahrain, begitu juga dengan sebaliknya, suami orang Bahrain, bini orang UAE, suami orang Qatar, bini orang Saudi, benda biasalah. Satu rumpun. Maksudnya, baliklah kamu ke negara kamu masing-masing dalam masa 14 hari. Semua. Pelajar-pelajar ketika itu final exam. Awal puasa final exam universiti ketika itu. Dibar daripada memasuki Dewan Periksa. Sebab, pelajar kata tak boleh ambil exam di UAE dan juga di ketika tu ramai student di UAE, Saudi dan juga Bahrain. Tak boleh belajar. Ada di kalangan mereka. So, itu semua berlaku. Pemilik-pemilik perniagaan. Pemilik perniagaan Qatar. Qatar ni negara kaya. Dulu kalau tuan-tuan boleh tengok ceramah saya di Penang, saya sebut tentang betapa kayanya Qatar ni, saya tak nak ulang lah. Ringkasnya, dia negara yang kaya. Ramai orang Qatar, dia ada bisnes di UAE dan juga Saudi. Mereka dihalau balik dalam masa 14 hari. Pekerja-pekerja mereka duduklah di situ. Stesen TV Al Jazeera disekat. Bawah Al Jazeera ni ada BIN. BIN ni siaran sukan lah. Dia satu-satunya siaran ataupun channel yang boleh siarkan sukan di negara-negara tu. Jadi dia juga disekat. Jadi bola sepak, dia dapat lesen penyiaran bola sepak. Siapa lantaklah orang yang tinggal di Saudi, UAE. Ini isu negara yang lebih penting. Kamu tak boleh tengok bola, lantaklah dekat kamu. Bin juga disekat. Cuma satu yang tak kena sekat. Aliran gas daripada Qatar ke Dubai melalui Abu Dhabi. Itu tak disekat. Sebab kalau sekat, Dubai akan jadi gelap. Tenaga elektrik supply-nya daripada Qatar. Saya nak cuba berlaku adil. Di sudut Qatar, mereka akan kata kami baik. So kami bekalkan bekalan gas. Tapi dalam masa yang sama, UAE juga boleh ada hujahnya. Dia kata, yalah, gas tu selepas UAE, selepas Dubai, sampai ke Oman. Saluran gas. Oman berkawan dengan Qatar. Jadi, win-win situation lah. Tak ada siapa yang rugi di situ. So, tutuplah. Setakat tu saja. Tak. Tambah lagi, sesiapa yang bersimpati dengan Qatar, di Bahrain, UAE dan juga Saudi, mereka dikenakan hukuman. Boleh dikenakan penjara. Dan boleh dikenakan denda 150 ataupun 500 ribu. So tak boleh bersimpati. Rakyat di tiga negara ni tak boleh menunjukkan rasa simpati kepada Qatar. So dia bermula pada 5 hari bulan Jun. 6 hari bulan Jun, esoknya, ketika itu Menteri Luar Saudi Adel Jubair buat statement di Paris. Press statement di Paris. Apa dia kata? Qatar mesti putuskan hubungan diplomatik dengan Hamas dan Ikhwanul Muslimin. Tuntutan pertama. Putuskan hubungan diplomatik dengan Hamas dan Ikhwanul Muslimin. Apa maksudnya? Maksudnya, jangan bekerjasama lah. Siapa Hamas? Hamas adalah kerajaan yang sah di Gaza. Hamas menang pilihan raya 2007, saya ingat saya. Menang pilihan raya, kerajaan yang sah. Hamas difund oleh Qatar. Putuskan hubungan, maksudnya melemahkan Hamas. Apa ada pula dengan Ikhwanul Muslimin? Ikhwanul Muslimin adalah satu kelompok Islam di Mesir yang mereka telah menang pilihan raya. Pilihan raya Mursi, pemimpin Ikhwanul Muslimin menang pilihan raya. Apa yang jadi lepas tu? Tuan-tuan semua ingat ni. Tanda ni. Medan Rabaah. Apa yang berlaku di situ? Bila Mursi dijatuhkan oleh junta tentera Abdul Fattah Sisi, apa yang dia buat? Orang ramai ketika itu sokong Mursi berkumpul di Medan Rabaah. Apa yang dia buat? 6 minggu protes. Duduk di situ, protes aman. Tentera tak boleh nak halang mereka. Mursi dah dijatuhkan, dah ditangkap. Tentera tak boleh buat apa? Apa yang tentera buat? Untuk disperse mereka semua? Apa yang tentera buat? Tentera buat pembunuhan. Dalam sejarah moden, zaman sekarang, dikatakan tidak ada pembunuhan yang lebih banyak dalam masa satu hari yang lebih daripada apa yang berlaku di Medan Rabaah. Officially, kerajaan Mesir kata 600 orang lebih terbunuh. Human Rights Watch katakan antara 800 ke 1,000 orang terbunuh. Rekod Ikhwanul Muslimin katakan lebih daripada 2,000 orang terbunuh dalam masa satu hari. Jatuhkan pemerintahan Mursi, jatuhkan Ikhwanul Muslimin di isytihar haram, ambil alih kepimpinan tentera. Dan Qatar, ada beberapa bekas pemimpin Ikhwanul Muslimin ataupun yang pro Ikhwanul Muslimin yang tinggal di Qatar, diberi kerakyatan. Antaranya adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. So, putuskan hubungan dengan Ikhwanul Muslimin dan putuskan hubungan dengan Hamas. Itu tuntutan pertama yang dibuat oleh Menteri Luar Saudi. Kemudian, pada tanggal 9 Jun, keluarlah list 59 orang dan persatuan teroris. Yang peliknya, kalau tuan-tuan ikut perkembangan beberapa tahun kebelakangan, kebanyakan teroris datang dari Saudi. Dalam 9-11, majority dari Saudi. Tapi dalam list itu, 59 orang, ada seorang sahaja dari Saudi. Seorang je. Yang lain, Qatar dan juga dari Mesir, ramai daripada Mesir. Dalam list yang dikeluarkan tu, antara yang tersenarai adalah di Qatar ni ada tiga lah persatuan yang kutip duit zakat, charity dan sebagainya. Muassasah Aid, Muassasah Thani dengan Qatar Charity. Tiga. So kita nak bayar zakat ataupun kita nak bagi sumbangan, kita melalui tiga ni lah. Tiga-tiga termasuk juga senarai teroris. UN terkejut. UN kata kami ada hubungan yang baik dengan Qatar Charity. banyak projek pembangunan di negara miskin, termasuk juga tiga-tiga ni. Dalam list yang panjang, Dr. Yusof Qaradawi juga termasuk teroris. Itu berlaku pada 9 Jun. Qatar masih lagi demand. Apa permintaan Saudi? Apa yang dia nak? Belum datang permintaan tu. Sampailah lepas raya. Maksudnya apa? Maksudnya, memang diplan supaya rakyat Qatar suffer sepanjang Ramadan dengan border ditutup. Saya guna perkataan positif. Memang pre-plan untuk menekan kerajaan Qatar supaya bersetuju dengan tuntutan mereka. Tak ada siapa-siapa yang zalim. Strategi politik katakan. Tetapi, demand sebenar hanya datang selepas Aidilfitri. Lepas raya. Apa demand? Ada 13 demand. Ini baru permintaan sebenar mereka. Ada berapa minit lagi, Ustaz? 5 minit. Okey. Saya nak ringkaskanlah. Apa 13 demand ni? 13 demand. Yang pertama, kurangkan hubungan diplomatik dengan Iran. Minum kopi, kurangkan gula. Gula berbahaya. Kawan dengan Iran, berbahaya. Iran macam gula. Kawan sikit-sikit je. Hantar balik Iran Revolutionary Guard yang duduk ada di Qatar. Pulangkan mereka. Dan jangan support tindakan ketenteraan Iran dan sebagainya. Hentikan semua ni. Sedangkan hakikatnya yang ada hubungan ketenteraan dengan Iran bukan Qatar. Yang ada hubungan ketenteraan dengan Iran adalah Oman. Oman ada military drill dengan Iran di perairan dia. Kerjasama ketenteraan. Tapi Oman tak kena apa-apa. Okey je. Qatar kena. Hentikan hubungan. Dan Menteri Luar Qatar punya statement katakan, macam mana kami nak hantar balik pegawai tentera, apa ni, Revolutionary Guard Iran balik ke negara dia. Sedangkan tak ada pun di Qatar. Kami nak hantar siapa balik? Ada rumours yang kita dengar kadang-kadang. Kita dengar cerita. Ini ada di sini. Kita dengar cerita. Dengar cerita. Mungkin Qatar support ISIS kot. Dengar cerita. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Tuan-tuan boleh tanya sahabat-sahabat yang duduk di Qatar. Tak ada siapa pernah cerita ada military Iran yang beroperasi di Qatar. Tak ada siapa tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, permintaan kedua, shut down Al Jazeera dan semua media outlet yang disponsor oleh Qatar. Bayangkan kita gaduh dengan orang, sekarang ni kalau media cetak yang paling kritis dan kehadapan adalah Sinar lah. Yang paling kehadapan, kita ucapkan tahniah kepada Tuan Haji Nordin. Ada yang tak berapa kehadapan. Macam biasalah. Pelbagai-bagai kepelbagaian. So permintaan yang kedua, tutup Al Jazeera dan tutup semua news outlet yang disponsor oleh Qatar ni. Bergaduh Malaysia dengan Indonesia. Indonesia demand, katakan Sinar Harian ni kritis sangat, tutup Sinar Harian. Bukan setakat tu, tutup sekali RTM, TV3 dan NTV7. Demand, ini demand. Tutup. Yang kedua. Yang ketiga, Qatar mesti tutup pangkalan tentera Turki di Qatar. Tutup. Halau balik tentera Turki. Tiga demand ni, ataupun demand yang ketiga ni, yang keempat ni, tak ada kena-mengena dengan teroris. Tapi tutup pangkalan tentera Turki. Sebab, nanti kita boleh cerita lain kali sebab apa. Saya tak nak bagi ulasan saya. Saya nak cerita demand je. Tutup pangkalan tentera Turki. Kata ada perjanjian dengan Turki untuk bawa masuk tentera Turki ke Qatar. Berlaku sahaja blokej, 2 hari selepas tu ataupun 3 hari, Parlimen Turki terus buat perbincangan dan mereka setuju untuk tambahan tentera dihantar ke Qatar. So Turki ni baik dengan Qatar. Tuan-tuan kalau perasan, baru-baru ni, masa press statement, joint statement 4 Menteri Luar, Adil Al-Jubair, Menteri Luar Saudi, apa dia kata? Kita minta Turki supaya tidak masuk campur dalam krisis negara teluk. Jangan masuk campur krisis negara teluk. Di sebelah dia, ada Menteri Luar Mesir tengah duduk makan. Menteri Luar Mesir tengah duduk makan. Mesir bukan negara teluk. Tapi dia demand Turki jangan masuk campur dalam urusan negara teluk. So, tutup base tentera Turki. Yang keempat, diminta juga Qatar jangan fund ataupun bagi sokongan kewangan kepada mana-mana kumpulan teroris. Jangan bagi. Tuan-tuan, saya nak berlaku adil di sini. Saya cuba nak berlaku adil. Mungkin ya, mungkin tidak. Accusation tu. Mungkin ya, Qatar memang bagi fund teroris, mungkin tidak. Tetapi, juga sebelum tu ada satu lagi demand yang kedua saya lupa sebut tadi. Jangan sokong ataupun bantu gerakan-gerakan teroris. Tetapi, semua report menunjukkan di Gulf, semua negara terlibat di dalam support teroris. Kalau report tu betul. Kalau report tu tak betul, semua tak kenalah. Tapi kalau report tu betul, semua negara terlibat. Semua negara. Laporan WikiLeaks 2011 menceritakan Saudi dan juga UAE fund sekolah teroris di Pakistan. 100 juta. Email Hillary Clinton yang dihack menceritakan ada otoriti di Qatar dan Saudi yang fund teroris di Syria. Cerita tu ada. Dan yang lebih tepat sekali, UAE hantar bantuan persenjataan helikopter kepada General Haftar di Libya. Ini laporan UN. Di Libya. Di Yaman, di atas Yaman tu, di utara, tentera Dir'ul Khalij tadi tu, Dir'ul Jazirah, lawan dengan Houthi. Tapi di bawah, di selatan Yaman, di Aden, ada satu kumpulan tentera yang dioperate oleh UAE. UAE fund. Tentera di bawah ni, dia lawan siapa? Dia lawan Houthi. Dia lawan Al-Qaeda. Dan dia lawan juga Abdul Rabbuh Mansur Hadi, Presiden Yaman. Ada kes di mana bila Presiden Yaman nak mendarat ni, kapal terbang dia tak dibenarkan mendarat. Ada krisis. So, ini well known. Diketahui bahawa di kawasan Aden, tentera yang difund oleh UAE, mereka tak ikut telunjuk Presiden Yaman. Tapi dia ikut telunjuk UAE. So, berlaku kepada semua orang. Ada laporan Syrian News Agency katakan yang Saudi telah menghantar orang-orang yang menanti capital punishment, hukuman bunuh, hantar pergi perang di Syria. So, sebagaimana laporan tentang Qatar ada, laporan tentang Saudi dan UAE juga ada. Banyak. Fund terrorist organization. Jadi siapa yang salah? Saya kata untuk berlaku adil, kalau ada sesiapa yang salah, semua orang salah. Salah satu permintaan je, hand over semua teroris. Dalam list teroris tu berapa ramai ulama yang termasuk kat situ? Ramai. Yang termasuk tu ulama. Termasuk juga bekas menteri Qatar. Empat. Tadi saya sebut, tiga charity terbesar di Qatar. Nak hand over apa? Bagi semua duit dia kepada Saudi. Oh tu orang kata kalau duduk di Qatar untung, tak payah bayar zakat. Sebab tiga-tiga tu support teroris. Mengikut perkiraan Saudi. Jadi orang kata tak payah bayar zakat. Bayar zakat berdosa. Tiga yang kutip zakat ni, tiga-tiga fund teroris. Ikut perkiraan Saudi. So itu permintaannya. Antara permintaannya lagi. Bagi seminit ya. Okay. Antara permintaannya lagi, jangan masuk campur urusan dalam negeri. Di negara-negara ini. Jangan masuk campur. Saya nak bagi satu benda terakhir lah sebelum saya berhenti untuk sesi ni. Ada bukti. Tuan-tuan, biasanya benda yang kita dedah dekat media adalah bukti yang paling kuat. Itu kita bubuh kat media supaya orang semua dengar, orang terima. Bukti yang picisan ni kita simpan. Baik, apa buktinya? Ada bukti media rasmi Bahrain. Dia siarkan perbualan telefon antara Ahmad bin Khalifah Al-Atiyah, seorang penasihat kepada Amir Qatar, dengan Hasan Ali Jumaah, pemimpin parti politik Syiah di Bahrain. Perbualan telefon. Heboh di TV. TV Bahrain. Daripada TV Bahrain, tersebar ke UAE, tersebar ke Saudi. Buktinya apa? Qatar bersubahat dengan gerakan Syiah yang lawan pemerintah Bahrain. Ada bukti? Bukti yang paling kuat. Hakikatnya, counter argument daripada Menteri Luar Qatar katakan perbualan tu betul berlaku. Perbualan tu berlaku pada 2011. Tuan-tuan bayangkan 2011. Ada dalam rekod Bahrain. Tak didedahkan sampai 2017. Perbualan itu berlaku sebelum berlakunya military intervention di Bahrain. Ketika itu Qatar jadi orang tengah untuk berbicara dengan tokoh Bahrain, tokoh Syiah Bahrain untuk stop uprising di Bahrain. Sebab Bahrain bukan seperti Egypt. Bahrain bukan seperti Tunisia. Tak ada pergaduhan di Bahrain. Tak perlu. Dan yang keempat, perbualan telefon di antara Al-Atiyah dengan Hasan Ali Jumaah tu dipersetujui dan diketahui oleh Bahrain. Dia tahu Qatar akan buat begitu dan dia setuju. Okey, hang jadilah orang tengah, hang pergi bincang. 2011. Datang 2017, bukti itu dikeluarkan dan dikatakan, tengok, Qatar fund teroris. Contohlah, saya bergaduh dengan Dr. Rozaimi sebagai contoh. Bergaduh. Bukan bergaduh tumbuk. Kita bukan pandai tumbuk. Kita ustaz pandai cakap ke? Bergaduh. Saya bawa semua orang ni supaya bersama dengan saya gaduh dengan dia. Saya lantik Ustaz Abu Hafiz. Ustaz Abu Hafiz, hang tolong pi cakap dekat Dr. Rozaimi, dia jangan kacau kawasan ceramah aku. Dia duduk kawasan dia je. Kawasan aku jangan masuk. Contoh. Lepas 4 tahun, kita pergi, kita rekod perbualan Ustaz Abu Hafiz dengan Dr. Rozaimi. Lepas 5-6 tahun, apa kita buat? Kita siarkan perbualan tu, kita kata, tengok, Ustaz Abu Hafiz pengkhianat. Sebab dia kata kawan dengan kita. Dalam masa yang sama, dia pergi bincang dengan Dr. Rozaimi. Itu yang berlaku. Perbualan telefon itu dengan kebenaran pegawai Bahrain. 2017 dikeluarkan. Dan dikatakan bahawa itu adalah bukti Qatar bersama dengan gerakan militan Syiah di Bahrain. So, itu ringkasnya 13 tuntutan yang tak masuk akal, tak diterima. Saya ingat saya berhenti setakat ni dulu. Kalau ada soalan, kita bincangkan lebih lanjut dalam sesi yang akan datang, insyaAllah. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan. So, kita akan teruskan dalam sesi seterusnya, insyaAllah. Barakallahu fikum. Terima kasih saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Salman yang memberikan penjelasan dan juga pembentangan kes beliau pada malam ini. Dan isu berkaitan dengan Qatar yang mana dihukum oleh blok yang diketuai oleh Arab Saudi bagi kesalahan-kesalahan yang telah dia ataupun daripada blok ini telah pun letakkan di dalam 13 demands, permintaan daripada negara-negara yang melakukan pemboikotan terhadap negara Qatar. Maka sebelum saya memberikan soalan yang lebih lanjut, saya ingin tanyakan kepada Ustaz Salman, situasi yang berlaku daripada 5 Jun sampai kepada hari ini, bagaimanakah anda mengklasifikasikan sama ada ianya satu tindakan yang setimpal, yang kejam, tidak patut atau bagaimana? Saya sebut tadi, isunya adalah satu tuduhan bekerjasama dengan teroris. Kalau dakwaan itu menjadi asas, ada report yang menunjukkan semua negara Gulf terlibat. Qatar terlibat, UAE terlibat, Saudi terlibat. So kalau itu isunya, dia tidak menjustifikasikan tindakan untuk menyekat. Kalau isunya menyokong pertubuhan politik yang berbeza, itu hak Qatar. Hak Saudi untuk sokong otoriti Palestin Rafah di tebing barat, demikian juga hak Qatar untuk sokong Hamas yang menjadi pemerintah. Oleh yang demikian, anda bersetuju bahawa ialah itu perbuatan yang tindakan yang tidak patut atau bagaimana? Di sudut akhlak, di sudut agama, di sudut percaturan politik, dia satu tindakan yang tak patut. Okey. Kalau kita melihat pendirian Qatar, acap kali mempunyai pendirian yang berbeza di antara ahli-ahli di dalam GCC. Termasuk yang apabila kita lihat uprising Arab Spring di negara yang lain, telah pun mengambil satu tindakan yang berbeza daripada Arab Saudi, UAE dan sebagainya. Oleh yang demikian, kalau kita melihat kepada isu tersebut, Arab Saudi mempunyai hak untuk memberikan respon yang agak kasar untuk menghantar satu signal kepada Qatar bahawa ini perkara yang tidak patut. Bagi, maka ia justified. Baik. Untuk menyokong mana-mana pihak, jawapan saya, apa yang berlaku Arab Spring dan sebagainya, itu keputusan politik negara. Semua orang ada hak untuk buat keputusan dia nak sokong siapa. Apa yang berlaku bukan Qatar against Gulf. Tak, bukan itu sebagaimana saya sebut tadi. Tapi perbezaannya adalah antara Qatar, Saudi, UAE dan juga Bahrain di satu pihak. Apa yang berlaku, Qatar bukan initiate Arab Spring. Tak, bukan initiate. Tapi yang berlaku adalah Qatar bersama dengan suara rakyat. Al Jazeera terutamanya bersama dengan suara rakyat, memberi ruang untuk mereka nyatakan pandangan. Dan sama sekali kalau lihat tindak tanduk negara Qatar, dia tak bersama dengan uprising di Saudi. Tak. Ketika ada pemberontakan Syiah di kawasan majoriti Syiah di Saudi kata bersama dengan pemerintah Saudi. Tetapi pendirian itu akan membawa kepada suatu keadaan yang membahayakan kepada monarki Saudi. Jadi apa masalah dia? Berbahaya kepada monarki Saudi, itu keputusan negara dia. Tapi apa hak kita untuk memaksa negara lain mengambil keputusan yang sama? Saya boleh bagi contoh apa yang berlaku di Mesir. Kita tak boleh kata yang keputusan Saudi adalah sentiasa untuk bersama dengan pemerintah. Tak, bukan begitu. Di Mesir, pilihan raya yang paling sah di Mesir dimenangi oleh Mursi. Kemenangan yang masuk akal lah, bukan 100%, 90%. Qatar back kerajaan Mesir yang dipimpin oleh Mursi. Tapi apa yang berlaku selepas itu? Mursi telah dijatuhkan dan 1,000 orang lebih telah dibunuh di Medan Rabaah. Selepas itu, yang naik adalah Sisi. Dan apabila naik Sisi, Sisi ini asalnya menteri pertahanan yang dilantik oleh Mursi. Dan Sisi ini juga adalah komander tentera Mesir. Rampasan kuasa. Ini clear khawarij. Clear cut. Tak ada beza. Khawarij. Kita kata selama ini Saudi menentang khawarij. Di sini Saudi telah back khawarij. Dan apabila kerajaan Sisi naik, ketika itu dia dapat bantuan kewangan yang banyak daripada Saudi. Lebih daripada 1 bilion USD. Dalam bentuk pinjaman dan sebagainya. So, menunjukkan yang setiap negara, dia ada kawan dia dan dia ada musuh dia. Dan kita tak boleh paksa orang lain untuk mengikut pandangan. Kalau kita katakan bahawa yang berlaku di ketika pertukaran kerajaan secara kasar daripada Mursi kepada Sisi, ialah di dalam pemerintahan Raja Abdullah yang lepas. Raja Salman terpaksa untuk deal dengan kerajaan yang sah, yang sedang berjalan. Kita tidak menyatakan bahawa dia khawarij kerana dia telah pun menjatuhkan Mursi dan sebagainya. Tetapi kerajaan ataupun raja yang baru terpaksa untuk deal dengan Mesir melalui kerajaan yang diakui oleh UN dan juga oleh rakyat ketika itu. Demikian juga, konsep yang sama. Apabila kritikan berlaku kepada Qatar, kritikannya bukan tentang apa yang berlaku semalam dan hari ini. Antara kritikan yang berlaku adalah benda yang telah lama berlaku. Saya bagi satu contoh lagi kan. 2015, suspek kes pengeboman di Sinai. Kerajaan Mesir buat tuduhan bahawa suspek itu ada kaitan dengan Qatar. Ada kaitan dengan Qatar sebab dia pernah pergi ke Qatar. So, itu bukan berlaku sekarang. Dan respon pertama, okay, respon pertama ketika itu datang daripada Setiausaha General, Setiausaha GCC. Setiausaha GCC adalah bekas general di Bahrain, bekas general. Dia buat statement katakan tuduhan ni salah. Tuduhan ni akan memecahkan pergabungan di antara GCC dan juga Mesir. Ketika tu, ketika 2015 ataupun 2016, baru tahun lepas. Ketika itu setiausaha GCC dari Bahrain support Qatar, kritik Egypt. Tapi hari ini kisah itu disebarkan oleh media di Egypt, disebarkan juga oleh media di Bahrain. Menunjukkan yang jawapan yang sama juga berlaku. Kalau kita nak bercakap tentang benda lepas jangan kira, sekarang apa yang berlaku di side lagi satu, benda lepas dipusing terus. Bukan sekadar mempertanggungjawabkan pemimpin baru dengan kesalahan lampau, tapi dipusing. Dulu GCC bersama dengan Qatar kritik Egypt. Sekarang GCC ambil cerita Egypt dan sebarkan untuk tunjukkan bahawa Qatar fund teroris yang pergi bom Semenanjung Sinai. Okey. Kalau kita melihat daripada sudut agama, Qatar mempunyai pegangan dan manhaj agama yang tidak jauh daripada Saudi. Bahkan kita tahu masjid utama di Qatar dinamakan dengan Masjid Muhammad bin Abdul Wahab. Maka apabila dinilai daripada ukuran begitu, sepatutnya Qatar perlu memahami manhaj yang sama dibawa oleh mereka Salafi, kalau kita boleh bahasakan di sini, menghukum apa yang dilakukan oleh Qatar, apa yang disokong oleh Qatar adalah gerakan khawarij. Dia menyokong di apa yang Ikhwanul Muslimin dan uprising di dalam dunia Arab. Bukankah anda perlu untuk bersetuju bahawa mereka juga sebahagian daripada tindakan khawarij? Sebenarnya isu ni, dia bukan tentang khawarij lawan dengan Sunni. Tapi dia adalah isu satu pihak yang menjadikan Saudi sebagai kiblat ataupun tidak. Itu isu sebenarnya. Lihatlah apa yang berlaku. Kalau kita buka mata kita, lihat apa yang berlaku dahulu. Di Afghanistan, contohnya, Mujahidin Afghanistan ketika 71 sehingga 81, saya ingat saya, bila mereka lawan dengan Soviet, mereka dinamakan Mujahidin oleh media Saudi, lawan Soviet. Tapi apabila 2013, mereka dinamakan teroris bila mereka lawan dengan Israel, berlawan dengan Amerika. Dan setiap kali perubahan politik berlaku di Saudi, setiap kali itu juga fatwa-fatwa dan pandangan-pandangan berubah. Demikian juga kalau kita boleh ambil contoh-contoh yang lain. Qatar dianggap khawarij sebab telah menyokong tindakan pembaharuan yang dibawa oleh kebangkitan rakyat. Tapi dalam masa yang sama, bantuan berterusan UAE kepada General Haftar yang bercanggah betul dengan resolusi UN halang pembekalan senjata ke Libya untuk kawal keamanan, itu tak jadi khawarij pula. Kalau kita balik cerita Mesir tadi, ketika Qatar bersama dengan kebangkitan rakyat untuk menjatuhkan Morsi, itu dianggap khawarij. Tapi ketika dalam masa yang sama, Sisi lawan menjatuhkan pemerintah yang sah, Sisi lepas tu menang 93 ataupun 97% undi. Bayangkan, dalam keadaan rakyat tak suka, dalam keadaan sebelum tu, rakyat memang benci junta tentera, menang dengan kemenangan yang besar, jatuhkan pemerintah sah yang dilantik oleh demokrasi, itu tak dianggap khawarij juga. Jadi pada saya, isunya bukan khawarij lawan sunnah. Tapi isunya adalah berkiblatkan kepada polisi luar negara Saudi. Kadang-kadang jadi khawarij, kadang-kadang tak jadi khawarij. Alright. Pada 7 Jun, Ustaz ada menulis di laman Facebook mengenai perkaitan antara Hamas, Israel dan Iran. Dan dalam waktu yang sama, satu hari selepas daripada ataupun pada 6 Jun, Menteri Luar Saudi, Adil Jubair, menyatakan antara tuntutan awal yang ingin ditegaskan oleh Saudi adalah bagi Qatar memutuskan sama sekali hubungan dan juga bantuan kepada Hamas. Dan diakui oleh dunia. Dan juga ada bukti bagaimana pimpinan Hamas di Palestin pergi melakukan ziarah ke Iran dan ada kenyataan-kenyataan yang mana menunjukkan bahawa Hamas disokong oleh Iran. Iran menjadi musuh tradisi bagi Saudi. Qatar mempunyai hubungan yang baik dengan Iran, kata pihak ini. Jadi apa salahnya apabila Iran berfikir bagaimana keselamatan untuk Saudi ataupun Saudi berfikir keselamatan untuk dia bagi meminggirkan rakan-rakan yang ada kaitan yang boleh memperbahayakan Saudi itu sendiri. Isunya sekarang rakyat Iran boleh masuk Saudi. Musuh dia Iran. Rakyat Iran boleh masuk Saudi. Rakyat Qatar tak boleh. Kalau dia bermusuh dengan Iran, bermusuh dengan orang yang pro-Iran, Iran lebih layak. Kalau kita dua orang, kita pergi masuk airport Saudi, airport Jeddah, katakanlah, Ustaz Abu Hafiz, warga negara Saudi, warga negara Qatar, saya warga negara Iran. Saya dibenarkan masuk. Dia tak dibenarkan masuk. So, itu satu isu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kawan dengan Iran dianggap salah, negara Kuwait ada hubungan dengan Iran juga. Dan Oman ada hubungan ketenteraan dengan Iran. Qatar tak ada. Oman mungkin tidak mengganggu rakan-rakan GCC yang lain. Macam mana boleh tak ganggu? Oman terletak bersebelahan dengan Yaman. Yaman sedang menyaksikan peperangan Saudi melawan dengan Houthi. Jadi semua bantuan Iran yang sampai ke Yaman kena melalui perairan Oman. Kena melalui. Kalau atas strategik ketenteraan Saudi, Oman lebih membahayakan. Tapi Saudi tak ada tindakan ketenteraan kepada Oman. Jadi itu bukan isunya. Pada saya, Syiah ataupun Iran bukan isu utama. Sebab kalaulah isu itu isu utama, ada negara yang patut juga dikenakan sekatan seperti Qatar. Tapi mereka tak kena. Isunya lain, bukan itu isu. Okay. Kalau kita melihat pula kepada isu Palestin, bagaimana Qatar diwar-warkan sebagai negara yang banyak membantu Palestin. Saya memetik surat khabar Ar-Riyad yang memetik juga laporan PBB pada 30 Jun yang lalu. Saya sebutkan, kata Jaridah Al-Riyad bisyahadati taqarir umamiyya al-juhud al-Saudiyya bi-sati'a wal-Qatar wa-Iran al-Khutab arinana wal-Mamlakat al-Ula islamiyan wal-Rabi'a alamiyan fi taqdim al-Musa'adat li-Sya'bi al-Filastini. Kata Riyad, akhbar Riyad, bahawa mengambil laporan daripada UN bahawa negara Saudi adalah negara Islam yang pertama dan negara dunia yang keempat dalam tahun 2016 sahaja membantu Palestin. Daripada 17 negara yang disenaraikan, Qatar tidak di situ, Iran tidak di situ, didahului oleh United States of America dengan jumlah bantuan mencapai kepada 390 juta untuk tahun 2016 sahaja. Ustaz sendiri di dalam kenyataan-kenyataan Facebook menyatakan bahawa Qatar membantu dan juga memberikan sumbangan yang banyak. Adakah ini satu permainan ataupun hanya penipuan yang ingin diwar-warkan oleh Qatar melalui Al Jazeera. Okey, bantuan laporan dari Riyadh tu saya baca juga dulu. Bantuan terbesar negara Islam ke Palestin datang daripada Saudi. Nilainya berapa? Ingat ada dalam kalau katakan US membantu sehingga 380 juta Saudi mencapai kepada 100 juta, 96 juta. Baik. Saya ingat di sini ini laporan yang tak tepatlah. Kenapa laporan ini tak tepat? Sebab laporan ini tak mengambil kira semua jenis sumbangan. Saya tak nafikan Saudi banyak membantu kerajaan Fatah, kerajaan Palestin. Dia banyak membantu. Bahkan dia ada perjanjian dulu untuk bagi sumbangan bulanan 12 juta. 12 kemudian ditingkatkan kepada 17 seingat saya. So Saudi banyak membantu. Tapi untuk katakan Qatar tak membantu berdasarkan laporan itu tak tepat. Sebab roughly apa yang kita tahu sepanjang 5 tahun kebelakangan ni, Qatar ada laporan daripada fund authority di Qatar katakan bantuan mereka 812 juta saya ingat saya dalam masa 5 tahun kepada Palestin. So 815 juta artinya setiap tahun lebih daripada 100 juta dalam masa 5 tahun. Itu tak terkira. Yang pertama, kalau tuan-tuan ingat tahun lepas Qatar bersetuju untuk bayar 30 juta gaji penjawat awam di Gaza. 30 juta sekali bagi gaji penjawat awam. Dan ada kenyataan media Ismail Haniyeh, jurutakap Hamas, katakan Qatar tambah fund 100 juta. Saya ingat saya 2017 untuk support Palestin, Gaza terutamanya. So, saya rasa laporan tu tak berapa tepatlah. Kenapa tak dimasukkan Qatar? Sebab Qatar support Hamas. Kenapa dimasukkan negara-negara lain? Sebab mereka bagi laporan, bagi bantuan terus kepada pihak berkuasa Palestin di West Bank. So, bantuan itu dikira. Yang support Hamas tak dikira. Kenapa? Kerana Hamas dianggap pertubuhan teroris oleh US. Kalau kita nak kira bantuan, perkiraan itu dah menunjukkan bantuan Qatar lebih daripada 100 juta setiap tahun. Menunjukkan nilai itu lebih daripada Saudi, lebih daripada UK dan lebih daripada EU secara keseluruhan. So, saya kata laporan itu tak tepat. Bantuan Qatar lebih daripada 100 juta, hampir 200 juta setiap tahun. Nilai itu meletakkan Qatar di kedudukan kedua. Tapi kenapa tak dikira? Sebab bantuan tak pergi kepada orang yang diiktiraf oleh Saudi. Bukankah keadaan itu membantu kepada pemecahan lagi masyarakat Palestin? Hamas adalah pemerintah yang sah. Pemecahan macam mana? Pemecahan adalah pergi support orang yang bukan daripada Hamas di Gaza. Itu Saudi buat. Kalau plan kita punya strategi ataupun apa yang kita terima adalah sokong pemerintah yang sah, Hamas pemerintah yang sah di Gaza. Melemahkan Hamas ertinya melemahkan kerajaan yang sah, bukan pemecahan. Dan kita pun tidak mendengar bagaimana Qatar menjadi intermediator di antara Fatah dan juga Hamas. Dengan membantu begini, kekuatannya makin bertambah, perpecahan makin kuat dan pertembungan makin hebat. Mesir sekat bekalan elektrik ke semenanjung Gaza. Mesir sekat bekalan elektrik. Tutup sempadan. Bahkan pernah satu ketika, apabila Qatar nak bawa masuk bahan binaan daripada Mesir, ditutup, tak dibenarkan. Akhirnya Qatar buat deal dengan Israel, masuk ikut Israel. So, apa ertinya yang kita nak minta? Adakah kita nak minta lemahkan terus Hamas sehingga Hamas tak boleh berdiri? Ini strategi siapa? Ini strategi Israel. Bekas Menteri Pertahanan Israel ketika 4 tahun dulu, saya ingat saya 2014, buat statement. Kita kena bagi satu role yang baik kepada UAE dan Saudi. Kenapa? Kerana mereka telah membantu untuk demilitarization of Hamas. Itu yang dikehendaki. Melemahkan Hamas. Sedangkan Hamas adalah kerajaan yang sah. Kita tak suka demokrasi terpulang kepada kita. Tapi di Gaza ada demokrasi dan kerajaan yang sah telah dipilih. Kita kena hormati hak orang lain. Okey. Ustaz ada menyebutkan pada 13 Jun, sekali lagi secara aktif menulis di Facebook di dalam bulan Ramadan dalam memberikan ulasan terhadap isu ini. Sebuah artikel pendek berkaitan dengan bagaimana peranan Israel dalam krisis ini. Oh, ini bagus. Bagaimana saya melihat dengan begitu yakin anda telah pun mengaitkan Israel dengan krisis ini. Dan kalau kita lihat, ini merupakan satu masalah kepada dunia Islam. Apa sahaja masalah, tolak dan salahkan Israel, salahkan Yahudi. Dan perkara yang sama yang cuba Ustaz lakukan, menyalahkan orang lain berbanding kepada Qatar ataupun mungkin paling kurang kepada GCC itu sendiri. Apa komen? Saya tak salahkan Israel. saya sebutkan di mana kedudukan Israel ketika itu. So, apa yang berlaku? Setelah berlaku kepungan ke atas Qatar, sekatan bekalan daripada Saudi, yang lepas itu ada dikurangkan, selepas daripada itu dibenarkan orang yang ada keluarga dan sebagainya. Ketika berlaku kepungan tu hari pertama dan hari kedua, kepungan dan juga larangan masuk makanan dan sebagainya, antara orang yang paling awal memuji, selain daripada negara-negara yang terlibat ni dan penyokong Israel. So dalam masa yang sama kena take note juga. Ada negara yang tolak untuk sokong Saudi walaupun ditawarkan 80-90 juta, iaitu Somalia. Tolak. Tak nak setuju dengan tindakan tu. Dalam masa yang sama, Netanyahu adalah orang yang pertama menyokong. Yang dia sebut dengan jelas, kita bersama dengan negara Arab melawan teroris sekarang. Seingat saya, bekas Menteri Pertahanan Israel juga buat statement yang sama, mengatakan bahawa kita dan negara Arab sekarang di dalam satu kapal untuk berlawan dengan teroris yang disokong oleh Qatar. Bukankah itu sedikit agak naif, kalau saya boleh katakan, untuk menerima apa sahaja yang Israel kata, dan mungkin Israel tidak jujur dengan mengambil kesempatan di atas perkara ini? Kalau kita nak panjangkan isu ni, apa yang berlaku sebenarnya? Dia berkait dengan banyak benda. Satu benda yang kita kena faham, 2017 ni ada satu bil yang dibentangkan di Kongres US. Saya tak ingat nama dia. Saya ingat saya Palestinian International Terrorism Support Prevention ataupun Preventive. HR 2712, saya ingat saya. Dibentangkan di US, bil ni. So, apa isi kandungan bil ni? Ini satu kaitan saya nak sebut. Kandungan bil ni adalah Hamas merupakan gerakan bersenjata yang dianggap teroris. US anggap Hamas teroris daripada 1987. Saya ingat sebab saya lahir 1987. Daripada tarikh tu. Tapi sehingga 2007, Saudi masih lagi support Hamas. Sehingga 2007. Lepas tu baru Saudi tak support dah. So, itu satu. Bil tu dibentangkan untuk membantah bantuan antarabangsa kepada Hamas. Sebab Hamas teroris. Dan disebutkan Qatar. Disebutkan dalam bil tu. Di US, Ustaz Wafiz mungkin lebih tahu, semua puak lobby, pasukan lobby, dia kena senaraikan. Ahli politik kena senaraikan duit siapa bagi kat dia. Di Malaysia, tak adalah begitu. Siapa-siapa boleh support siapa-siapa. Tapi di US, kena bagi tahu siapa yang lobby. So, daripada 10 senator yang sokong, kesemua mereka menerima bantuan daripada Israel, Saudi dan juga UAE. Itu kaitan pertama. So, ada lobby ke arah yang sama melemahkan Hamas dan juga mengaitkan Qatar dengan Hamas. Itu satu kaitan. Yang kedua, saya sebut tadi, tindakan Israel ini, awal-awal lagi, tindakan Saudi awal-awal disokong oleh Israel. Dan yang ketiga, kalau tuan-tuan ikut beberapa isu yang berkembang sekarang ni, tentang pemilikan dua pulau, Tiran dengan Sanafir. Dua pulau ni terletak di kawasan Israel menghala ke Laut Merah. Saya pernah bawa motor sejauh, selingan sikit, sejauh Laut Merah tu, 20,000 kilo entah. So, Tiran dan Sanafir, di situ terletak satu terusan Tiran. Yang mana satu-satunya jalan daripada Israel untuk masuk ke Laut Merah menerusi terusan Tiran. Tak ada jalan lain dah. Daripada terusan Tiran baru dia boleh sampai ke Laut Merah. Daripada Laut Merah, sebelah milik Saudi, sebelah lagi milik Mesir. Laut Merah yang tengah-tengah tu. Baik. Laut ni, ataupun terusan Tiran yang penting ni, milik Mesir. Kalau tuan-tuan boleh tengok ada ucapan Jamal Abdul Nasir. Apa sahaja mekanisme, pulau yang 3 km daripada mainland, pulau yang 6 km daripada mainland, apa sahaja mekanisme, tak ada debat. Ini milik Mesir. So, sekian lama, Mesir membenarkan kapal Israel lalu di situ. Lalu, milik Mesir. Sehingga 2016 ataupun 2017, Mahkamah Tinggi Mesir buat keputusan, pulau ini milik Mesir. Tak boleh bagi kepada siapa-siapa. Tapi, apa yang berlaku baru-baru ni, kerajaan Sisi hadiahkan dua pulau itu kepada Saudi. Milik Saudi. Adil Al-Jubair, sekali lagi, Menteri Luar Saudi, buat statement, kita tak ada kerjasama dengan Israel. Cuma, kita menghormati perjanjian antarabangsa yang Egypt buat dengan Israel. Masa tu tanah Egypt, sekarang tanah kamu. Menghormati. Apa perjanjiannya? Kapal Israel dibenarkan melalui terusan Tiran. So, saya nak sebutkan sekarang ni, takkanlah tak ada perjanjian. Ini semua ada hint yang di sana ada persamaan. Maka perkaitannya adalah bukan perkaitan langsung. Perkaitan, kalau kita gabungkan ke semua langsung. Okey, apa perkaitan langsung? Satu, kerjasama untuk melemahkan Hamas. Itu langsung. Yang kedua, kerjasama untuk mengaitkan Hamas dengan Qatar. Itu langsung. Jadi atas dua ini, saya katakan ada persamaan. Kalau kita nak nafikan kerjasama, okey. Tapi ada persamaan di antara serangan ke atas Qatar dan juga pendirian Israel. Saya nak tambah sikit lagi. Ya, ruang udara Saudi, kapal terbang Israel tak boleh lalu. Tak ada. Di tengah Saudi, kapal terbang Israel tak boleh mendarat. Tetapi tidak ada satu pun kapal Israel yang masuk ke Laut Merah, melainkan mesti melalui ruang air Saudi. Kalau saya ingin cuba untuk memahami apa yang anda ingin sampaikan dan menggambarkan bagaimana seperti saya quote perkataan anda adalah iaitu pre-plan terhadap usaha mengenakan Qatar. Qatar bukan sebuah superpower. Qatar tidak mempunyai kepentingan yang besar dalam dunia. Dia bukan untuk menerajui daripada ekonomi ataupun persenjataan. Kenapa begitu gigih kita boleh katakan Qatar yang boleh dalam satu segmen yang lain kita boleh menzalimi rakyat dia sendiri hasil daripada dasar luar yang merugikan rakyat dan masa depan Qatar itu sendiri? Okey. Kenapa Qatar? Ini soalan yang paling penting. Kenapa Qatar? Saya kata kerana satu, Qatar terlibat secara langsung memberi ruang yang besar kepada Hamas. Hamas terus bernafas kerana Qatar. Bantuan 100 juta, bantuan bayar gaji Hamas, bantuan untuk pembinaan Hamas. Hamas bergantung kepada Qatar. So, melemahkan Qatar artinya melemahkan Hamas. Melemahkan Hamas artinya menjamin kesejahteraan dan juga keselamatan Israel. Maka sekali lagi, Israel adalah watak utama juga di sini. Israel mungkin bukan watak utama, tapi kepentingan Israel ada di situ. Itu yang pertama. Tentang kewujudan Hamas yang tidak disenangi oleh Israel, jelas. Tidak disenangi oleh Saudi. Buktinya apa? Kenyataan rasmi Menteri Luar Saudi putuskan hubungan dengan Hamas. Dan tidak disenangi oleh negara-negara teluk yang bersama dengan Saudi. So, okay. Itu salah satu isu penting yang berlaku di Timur Tengah. Okey. Saya ingin menyentuh satu watak ataupun satu individu yang sangat penting di dalam kita panggil sebagai drama di Timur Tengah ini. Iaitu Al-Qaradawi. Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Boleh saya tambah sikit sebelum tu? Sila. Okey. Saya teringat satu benda lagi. Bila kita cerita tentang perkaitan Israel dan juga negara-negara teluk berbeza dengan Qatar, saya dah lupa. Sambung. Okay. Tadi saya ingat satu benda. Lupa apa benda nak sambung. Sorry. Mungkin sedikit permainan juga di situ kan. Okey. Al-Qaradawi, kalau saya sebut saya patah balik kepada soalan saya iaitu Al-Qaradawi, tokoh yang diangkat yang lahir daripada perut Ikhwanul Muslimin bergerak ataupun dihantar kalau mengikut sebahagian laporan oleh Al-Azhar ke Qatar pada tahun 1961 bagi membentuk pengajian Islam di Universiti Qatar. Dia juga merupakan kita boleh katakan sebagai marja' kepada uprising ataupun Arab Spring. Bahkan Qaradawi ini sendiri pernah mengeluarkan fatwa yang sangat bahaya terhadap Muammar Qaddafi. Pada sesiapa yang boleh tembak ataupun bunuh Muammar Qaddafi ini, maka silakan. Dalam waktu yang sama, kita lihat Libya tidak menjadi lebih baik daripada sebelum Muammar Qaddafi. Dan demand yang ketujuh, dan tujuh dan lapan, kalau saya boleh untuk quote di sini, di antara 13 demands, yang ketujuh adalah hand over terrorist figures and wanted individuals from Saudi Arabia, the UAE, Egypt and Bahrain to their countries of origin, freeze their assets and provide any desired information about their residency, movement and finances. Dan termasuk demand yang ke-8 adalah untuk to stop granting citizenship to wanted nationals from Saudi Arabia, the UAE, Egypt and Bahrain. Revoke Qatari citizenship for existing nationals with such citizenship violates those countries' laws. Maka kalau dilihat daripada sudut pandang jenayah ataupun kesalahan Qaradawi, maka demands ini ada asasnya. Qaradawi seorang alim, sebagaimana alim-alim lain. Fatwanya betul, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Itu perkara biasa. Tentang Arab Spring, pertama sekali saya nak sebut, dia bukan diinisiate oleh Qatar. Dia telah bermula. Dan apabila dia telah bermula, Qaradawi antara orang yang awal untuk bersama untuk menyokong pendirian Qaradawi. Dan Al Jazeera bagi ruang yang besar kepada gerakan-gerakan pembaharuan dan revolution yang berlaku di negara-negara ni. Cuma saya nak tekankan di sini. Kalau tanya saya, apa yang berlaku selepas Arab Spring bermula? Ya, kita lihat bahawa kesan negatif terlalu banyak. Di Libya sampai sekarang tak selesai, masih lagi berlaku kekacauan, dan juga di Syria kekacauan berterusan, demikian juga di Yaman. Sama ada kita bersama dengan Arab, kita kalau initiate Arab Spring dalam keadaan negara aman, itu satu pilihan yang tak tepat pada saya. Tapi apa yang berlaku, isunya telah bermula. Rakyat telah bangun untuk melawan. Di Syria, rakyat telah bangun untuk bertembung. Asalnya perhimpunan aman, akhirnya mereka diserang oleh tentera Bashar dan berlaku pertembungan. Demikian juga di Yaman, mereka menuntut untuk Ali Abdullah Saleh untuk turun. Demikian juga di Mesir, mereka berkumpul di Medan Tahrir untuk minta Husni Mubarak untuk turun. Rakyat telah bangun. Qaradawi, apa yang dia buat adalah bersama dengan rakyat. Apabila rakyat telah bangun, melawan dengan kerajaan yang ada, ketika belum bangun, kita boleh kata, duduk, jangan bangun. Itu lebih baik. Tapi bila rakyat telah bangun, kita kena side kepada rakyat. Apabila kerajaan melakukan kezaliman. So, apa yang berlaku adalah Qaradawi side kepada rakyat awal. Side kepada rakyat. Tapi negara-negara lain, sebagaimana Saudi, ketika awal, mereka berusaha untuk mengekalkan pemerintahan yang masih ada. Tapi apabila isu itu semakin lama kelamaan, mereka juga ambil side. Terlibat dalam peperangan dan sebagainya. Jadi isunya, Qaradawi bukan initiate Arab Spring. Tapi dia telah memilih untuk bersama dengan rakyat sejak daripada awal. Saya kira ini adil. Kalau semua orang bersama dengan kerajaan, semua negara bersama dengan Gaddafi sebagai contoh, ataupun Ali Abdullah Saleh, siapa yang nak bawa suara rakyat? Suara mereka akan kehilangan. Maka untuk berlaku adil, ada pihak mengetengahkan satu suara, ada pihak mengetengahkan satu suara, jadi ruang untuk bersuara ada kepada semua. Dalam waktu kesama, para pengkritik menyatakan Qaradawi pun tidak bercakap ataupun tidak mengkritik atau memberikan kenyataan yang against, menentang kerajaan Qatar. Sudah tentu kerajaan Qatar juga tidak sempurna, tetapi di sana tidak ada suara Qaradawi. Itu benda biasa, benda biasa. Semua orang ada bias masing-masing. Di mana dia tinggal, di mana dia dapat bantuan, ada bias masing-masing. Cuma saya nak cerita satu, Qatar bukanlah negara yang perfect. Qatar tak perfect. Beberapa tindakannya, tuan-tuan nak mempersoalkan hubungan dia dengan Amerika, boleh persoalkan. Cuma satu benda di Qatar, kalau betul Qatar initiate teroris, fund teroris, bagi perlindungan kepada teroris, semua negara yang melakukan tindakan begini, mereka tak aman. Libya tak aman. Saudi menghadapi tekanan dan juga pengeboman siang dan beberapa siri pengeboman yang panjang. Tapi Qatar aman. Tak ada pengeboman di Qatar. Rakyat Qatar hidup aman. Tuan-tuan tinggal di Qatar, tinggal kereta, tinggal kunci, hidupkan enjin, pergi masuk shopping kompleks, keluar balik, tak ada siapa ambil kereta tu. Meskipun kita bawa apa sahaja kereta, Mustang ke, BMW 7 Series ke, tinggal, pergi ke mana-mana, patah balik, tak ada siapa akan ambil. Bermaksud anda cuba untuk katakan, ya, tiada berlaku kecurian langsung di sana? Mungkin ada, tapi terpencil. Amat-amat terpencil. Jadi, dia satu negara yang aman. Kalau kita kata dia fund teroris, kesan teroris tu patutnya sampai kat dia dulu sebelum orang lain. Tapi tak ada kesan teroris di situ. Jadi, ya, mungkin di satu sudut Qaradawi tak nak kritik Qatar. Yang kedua, tentang keamanan negara, apa yang kita nak kritik Qatar? Tak ada poin untuk mengkritik negara itu. Tuan-tuan tinggal di Qatar, tuan-tuan akan nampak. Kalau dia fund teroris, ada kesan. Tapi sekarang tak ada kesan. Kerana dia menjadi ibu kepada teroris, bagaimana mereka tidak mengganggu? Macam mana dia jadi ibu teroris? Takkan dia support Al-Qaeda, dia juga support ISIS, dia juga support Houthi, dia juga support Ikhwan, dia juga support Hamas. Semua puak ni bertelagah. Hamas, mereka tak bersetuju dengan tindakan Syiah di Syria, tentera Bashar. Takkan kata nak support dua-dua sekali? Dua puak tu bertelagah. Semua puak bertelagah. Tuan-tuan bayangkan, letak di sudut logik, semua puak ni bertelagah, ada pertelingkahan masing-masing. Jabhatun Nusrah di Syria lawan dengan ISIS. Qatar kalau support Jabhatun Nusrah, masuk akal. Qatar kalau support ISIS, masuk akal. Kalau Qatar support dua-dua sekali, apa yang kita nak cuba tunjukkan? Dakwaan itu sendiri tak masuk akal. Takkanlah dia boleh support semua negara bertelagah. Okey. Sebelum saya buka kepada hadirin untuk menjawab ataupun untuk bertanya, saya ada satu soalan yang last yang saya cuba faham semenjak daripada 6 Jun. Kerana pada pagi itu, pada 5 Jun, saya kira kenyataan di Facebook Ustaz Salman belum lagi meriah. Tetapi selepas daripada itu sehinggalah kepada malam ini, dengan gaya penyampaian dan juga apa yang cuba disampaikan oleh Ustaz Salman, Ustaz Salman telah berkhidmat di Qatar Debate, di bawah Qatar Foundation semenjak daripada tahun 2011 yang mungkin masuk kepada tahun ketujuh. Ustaz Salman juga tidak mempunyai latar belakang politik, kajian politik, akademik mahupun geopolitik dan seumpamanya. Apa yang menyebabkan sehingga begitu gigih untuk mengulas, mengkritik, bergaduh, berdebat, label-melabel di Facebook sampai kepada tahap ini, sedangkan Ustaz Salman rasanya belum lagi ada citizenship Qatar. Bahkan kadang-kadang saya ingat ini lebih Qatari daripada Qatari. Mungkin boleh ulas. Saya sebenarnya, okeylah, ini soalan terakhir, mungkin lawak-lawak. Saya sebenarnya tak nak ulas isu ni. Saya tak nak ulas. 5,000 bulan tu, saya tak sebut apa-apa, saya ingat saya bila isu ni mula bangun, pemboikotan berlaku, saya diam. Sampailah 6,000 bulan, ada dua benda yang membuatkan saya ulas. Yang pertama, terlalu banyak maklumat salah yang tersebar di Facebook. Terlalu banyak yang saya baca. Tuan-tuan boleh baca kan, di peringkat awal, berapa ramai orang post tentang kewujudan kedutaan Israel di Qatar? Saya tanya kawan-kawan Qatari, tak ada. Nombor telefon tu 7 digit, sedangkan sekarang yang 8 digit. So memang confirm nombor telefon tu tak betul lah. Satu, kewujudan kedutaan Israel di Qatar yang memang tak ada pun. Itu yang pertama. Dan tuan-tuan kalau baca Facebook, terlalu banyak ulasan-ulasan palsu. Ada siapa entah tiba-tiba nak jadi pemerhati antarabangsa buat statement. Qatar bekerjasama dengan Israel sebab bekerjasama untuk bina World Cup venue di Qatar. Syarikat Qatar dengan Israel. Maklumat tu salah. Okay. Yang ada, tahun 2005 saya ingat saya, Qatar fund pembinaan sebuah stadium di Sakhnin. Sakhnin ni tempat orang Arab. Orang Arab ni majoriti Muslim, minoriti Kristian di Israel. Sebab mereka ditindas. Mereka dapat penjagaan yang kurang ataupun layanan yang kurang berbanding dengan Yahudi. So apa yang buat? Qatar fund pembinaan stadium di situ. Di kawasan orang Islam. Kelab Bin Sakhnin tu majoritinya orang Islam. Dimiliki oleh orang Islam. Itu yang berlaku. Sampai kat pemerhati politik tak cerdik ni, apa yang dia buat? Dia tukar spin daripada Qatar fund stadium di penempatan majoriti Arab di Israel. Jadi Israel fund venue untuk World Cup di Qatar. Jauh. Itu salah satulah. Pusing jauh, saya tak tahu. Tapi ada orang juga boleh like dan menganggap itu sebagai pemerhati politik. Saya tak tahu dari mana. Yang lebih menyedihkan, tuan-tuan kalau pernah tinggal di luar negara, kita tahu connective flight daripada satu location ke location lain, kalau pakai dua penerbangan yang berbeza ataupun tiga penerbangan yang berbeza, daripada lapangan terbang Kelantan, apa nama airport dia? Kota Baru. Kota Baru boleh sampai ke Tel Aviv. Boleh sampai. Kota Baru, pergi ke Kuala Lumpur, Malaysia Airlines. Kuala Lumpur, pergi ke Turki, Turkey Airlines. Turki, pergi ke Tel Aviv. Tel Aviv ni ibu negara Israel. Dengan Israel Airlines, ataupun Turkey Airlines. Boleh sampai dari mana ke mana. Saya kata cuma tak boleh pergi syurga dengan neraka je. Tempat lain mana pun boleh pergi. Apa yang jadi? Ada siapa entah. Ini bukan orang biasa, doktor pakar. Screenshot, kata tengok ada penerbangan langsung daripada Doha ke Tel Aviv. Dia pergi search. Doha ke Tel Aviv. Hakikatnya apa? Itu laman pencarian terbuka. Doha pergi ke Turki. Turki pergi ke Tel Aviv. Doha pergi ke Jordan. Jordan pergi ke Tel Aviv. Doha pergi ke tempat-tempat lain ke Tel Aviv. Connective flight. Tak ada penerbangan langsung daripada Qatar menuju ke Israel. Saya pagi tu bila saya baca, saya telefon kawan-kawan Qatar Airways. Ada tak Qatar Airways pergi ke Tel Aviv? Tak ada. Saya tanya, dulu-dulu pernah ada tak? Tak ada juga. Jadi maklumat palsu ni tersebar. Ada orang kata tengok Qatar teruk sebab ada pejabat militan Taliban di Qatar. Sedangkan pejabat tu dibina atas kebenaran Saudi, militan tu sendiri dan juga Amerika. Pilih Qatar sebagai tempat. So maklumat palsu terlalu banyak tersebar. Itu sebab pertama yang saya rasa bertanggungjawab untuk tulis. Sebab ramai orang yang tiba-tiba nak jadi pemerhati. Mungkin tak tahu Qatar kat mana. Pagi tu search. Oh, Qatar di sini, hentam Qatar. Sebab apa? Sebab ada sebilangan manusia, sifirnya mudah. Bersama dengan Saudi beriman, anti-Saudi munafikin. Ada orang begitu. Ia bukan cerita main-main, betul. So, apa sahaja tindakan Saudi, kita Google, kita bersama dengan Saudi. So, itu yang pertama. Dan yang kedua, yang mendorong saya untuk cakap benda ni, saya tak nak cakap, tapi dia orang provokkan, tiba-tiba orang tanya saya, bila Qatar nak lawan dengan Amir, nak bangun menentang? Maka saya pun mula menjawab. Bila jawab, jawapan balik, jawapan balas dan berlakulah perbincangan. saya rasa siapa yang provoke saya tu rugilah. Kalau dia nak defend Saudi, sebab asalnya tak ada orang kehadapan bertahan dengan Qatar, tapi dia provoke, saya jawablah. Cuma pada saya, isunya sekarang ni kita kena faham yang nak ambil side mana-mana boleh, bolehlah kesimpulannya. Nak sokong Saudi boleh, nak sokong Qatar boleh, terpulang. Tapi jangan buat sifir bersama Saudi mukmin lawan Saudi munafik. Kalau itu yang kita buat, itu lebih teruk daripada taksub, segala taksub yang ada di tempat bumi. Lebih baik taksub ulama, lebih baik taksub mazhab daripada taksub negara. Seburuk-buruk taksub. Alright. Terima kasih. Itu di antara soalan yang saya kira boleh dijawab oleh Ustaz Salman, walaupun saya kira latar belakang yang bukan daripada bidang politik ataupun geopolitik. Maka selain daripada soalan saya, sebagai sebuah negara demokrasi, saya memberikan ruang kepada tuan-tuan untuk menanyakan soalan, memberikan nama, menggunakan bahasa yang terhormat, menggunakan masa yang baik, bukan untuk memberikan soalan seakan-akan panel yang kedua ataupun yang ketiga. Dipersilakan. Silakan. Mungkin boleh menggunakan mic. Kita mula daripada sebelah kiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hajar binti Abdullah. Okey, soalan ni sebenarnya daripada suami saya dan rakan-rakan yang bekerja di Qatar Airways dan berada di Qatar dan sedang menonton di YouTube. Okey, saya tak pasti soalan ni Ustaz dah jawab ke belum, tapi saya raikan jugalah soalan dia. Okey, soalan dia, pada pendapat Ustaz, adakah isu ini berkaitan untuk mengawal atau menghalang kebangkitan Islam atau hanya isu politik antara Qatar dan negara yang terbabit? Itu saja. Okey. Itu soalan yang kita kutip lah. Soalan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Husni Azim dari Kajang. Saya nak tanya satu perkara. Dalam apa ni, permintaan 13 tadi, salah satunya adalah, salah satu daripada tuntutannya adalah Arab Saudi meminta Qatar menutup pangkalan tentera Turki. Jadi soalan saya, bagaimana Turki memberi peranan dalam isu ini? Dan keduanya, Mesir dilihat macam banyak terlibat. Jadi apa kedudukan Mesir dalam konflik ini? Itu saja. Okey, kita pergi kepada dua soalan ini dahulu, iaitu yang pertama, bagaimana krisis ataupun isu yang cuba yang telah pun meledak pada bulan Ramadan yang lalu sebagai satu usaha menghalang ataupun ataupun mengawal Islam itu sendiri. Saya, adakah Qatar itu sendiri adalah lambang Islam? Saya tak, okeylah, saya jawab secara adil. Saya pendirian saya begini, okay, untuk berlaku adil, Qatar dan Saudi dua negara, dan dua-dua negara ada pilihan politik, pandangan politik mereka sendiri, sumbangan mereka sendiri terhadap agama. Saudi ada banyak sumbangan guru-guru agama dan sebagainya. Qatar juga banyak sumbangan. Kedua-dua negara itu ada sumbangan. UAE ada banyak sumbangan dan juga. Cuma saya fikir untuk kita semua bersetuju di sini, satu benda penting adalah dua pilihan politik yang berbeza. Di mana Saudi, UAE dan Bahrain bergerak ke arah anti-revolutionism. Bersama dengan status quo yang ada, corak pemerintahan yang ada, mengelakkan sesiapa mencabar kemakmuran dan juga cara berpolitik yang ada dalam negara. So, itu pilihan dia. Dan Qatar membawa pilihan kedua untuk memberi suara kepada semua rakyat. Beri hak kepada mereka, beri mereka peluang untuk buat pilihan. Akhirnya, apabila mereka dapat pilihan masing-masing, mereka akan bergerak ke arah lebih baik. Mereka tahu yang ada accountability. Siapa yang salah, dia akan dihukum dan dia akan dijatuhkan. Semua orang yang nak menentang, dia ada suara. Akhirnya, positifnya apa? Negara akan membangun. Negara Arab teruk, dia akan membangun. Negatifnya apa? Dia akan mencabar pemerintahan monarki yang ada. Qatar bersedia untuk ambil pilihan tu. Kenapa? Sebab monarki dia, rakyat tak ada masalah. Ada negara yang rakyat cintakan raja dia sebab dia dipaksa cintakan raja dia. Tapi di Qatar bukan begitu. Tuan-tuan boleh tanya orang yang duduk Qatar, semua rakyat Qatar sayangkan raja dia. Sebab begitu juga orang yang berada di Saudi akan kata benda yang sama. Di Saudi ada penentangan, ada perbezaan. Di Qatar, saya nak nyatakan perbezaannya di seluruh negeri Qatar, rakyat berpuas hati dengan kerajaan. Rakyat dia. Orang luar mungkin ada masalah, tapi rakyat dia tak ada masalah. Apa yang menjadi ukuran terhadap kenyataan Ustaz tadi? kalau saya, kita, orang bagi gaji minimum RM38,000, apa kita nak lawan? Kita nak lawan apa? Kalau gaji saya bukan RM38,000, kalau okay. Tak, kalau orang termasuk itu adalah minimum, mungkin lebih. Bukan gaji saya, tak. Kalau orang kata kau buat loan perumahan 1 juta, kau hanya bayar balik RM2,000 sebulan sampai 30-40 tahun, akhirnya kau bayar RM200,000, RM800,000 lagi free, siapa yang nak lawan? So Qatar bersedia untuk mengambil risiko, kita go untuk pro-revolutionism sebab negara kita selamat. Untuk berlaku positif juga, kita kata Saudi, Bahrain dan UAE tak bersedia ke arah tu. Sebab kalau gerakan pro-revolutionism ini berbeza, kesan baik dia rakyat akan bangun menuntut accountability, eh kenapa kau makan banyak, aku makan sikit. Tapi kesan buruk dia, pemerintahan beraja di negara-negara ini akan terlintas. Secara umum, kalau boleh faham, Saudi mengambil satu tindakan yang betul pada pemerintahan ataupun pada kestabilan politik negara. Boleh ditafsirkan begitu, tetapi semua negara bebas untuk mengambil pilihan dia sendiri. Jangan paksa negara lain dan sekat negara lain kerana pilihan yang berbeza. Indeks demokrasi Kuwait lebih tinggi daripada Qatar. Kuwait ada parti politik yang berbeza di Kuwait. Orang-orang boleh berbeza, ada undi dan sebagainya. Dalam masa yang sama, Kuwait tak kena tekan. Qatar ditekan. So boleh pilihan masing-masing. Tapi jangan paksa orang lain untuk mengikut pilihan kita. Itu yang saya nak tekankan. Okay, soalan yang kedua iaitu 13 tuntutan yang dibuat oleh blok yang diketuai oleh Saudi. Bagaimana Ustaz melihat terhadap tuntutan supaya Qatar menutup dan meminta pulang kumpulan ataupun tentera Turki dan juga Mesir sebagai salah satu watak yang wujud walaupun di luar daripada GCC? Sebelum tu kan saya cuba tadi yang 38,000 tu sebelum tu. Itu bukan gaji minimum. Tapi pegawai, ya, pegawai tentera, saya pernah tanya lah, nanti kau graduate kerja gaji berapa? Dia sebut gaji tu lah. Mungkin kurang sikit daripada tu. Tapi untuk Qatari, kalau 15-16 ribu tu dia pandang lekeh lah. Duit dia sama nilai dengan duit kita. Tapi kau, itu tambahan. Nanti orang salah kot, saya kata gaji minimum 38 ribu. Okay. Kenapa, apa masalah dengan Turki? Saya ingat beginilah. Di kawasan itu, ada 3 kuasa besar. Saudi, Turki dan Iran. Dan 3 kuasa besar ini ada pecaturan yang berbeza-beza. Untuk fund gerakan yang lawan Israel, Turki bersama dengan Iran fund gerakan itu. Tapi dalam isu Syria, Turki bersama dengan Saudi membantah pemberontakan Syiah di Syria. Tentera Bashar di Syria. Bukan pemberontaklah, tentera yang setia kepada Bashar di Syria. Antara 3 kelompok ni, Iran, Saudi dan juga Turki, ada pertembungan. So tiga-tiga nak menjadi penguasa di situlah, nampak begitu. So memberi ruang yang besar kepada Turki artinya mengurangkan pengaruh Saudi dan juga Iran. Sebab tiga-tiga ni macam kaitan dia berbeza antara satu sama lain. Ketiga-tiga ada kepentingan. Sama juga bagi kepentingan yang besar kepada Iran artinya melemahkan Saudi dan juga Turki. Tiga-tiga nak jadi hero. So tindakan itu penting untuk Saudi di sudut politik sebab kalau lemahkan Iran, lemahkan Turki, Saudi akan menjadi hero. Tapi itu tak tercapai kerana polisi luar negara Qatar yang berbaik-baik dengan Turki. Dan juga tak nak berkonfrontasi dengan Iran. So itu melemahkan Saudi. Hakikatnya, tak ada. Bukan perjanjian Gulf semua mesti ikut Saudi. Tak, mana ada hubungan yang lebih baik dengan Iran berbanding dengan Qatar. So pada saya sebut sekali lagi, bukan masalah Gulf against Qatar. Tak. Masalahnya, ada 3 kuasa di situ. Saudi, Turki dan Iran. Permintaan untuk kata keluarkan tentera Turki untuk kuatkan Saudi. Dan pertembungan itu akan sentiasa berlaku. Saya tak nak cakap buruk tentang Saudi. Tapi hakikatnya, 2 tahun peperangan melawan Houthi berlangsung di Yaman, Saudi tak menang. Sampai sekarang, Houthi masih berkuasa di Yaman. Jadi, isunya sekarang adalah pertembungan kuasa antara 3 kelompok ini. Dan saya nak sebut, di dalam negara, orang Qatar, mereka tak bersama dengan Iran. Siapa yang tinggal di Qatar, dia tahu. Orang Qatar, dia rela kahwinkan anak dia dengan seorang yang luar warga negara. Orang Bahrain atau orang Saudi. Dia lagi rela daripada kahwinkan anak dia dengan Syiah di Qatar. Dia tak buat begitu. Kami di Qatar diberitahu oleh Qatari supaya, itu masjid Syiah, eh. Kita diberitahu begitu. Mereka tak pro Iran. Saya masak, mereka boleh datang ke rumah saya dan makan. Kita orang Malaysia, Mamak Pinang, dia boleh datang ke rumah kita dan makan. Tapi kalau rakyat dia yang Syiah masak, belum tentu dia pergi ke rumah dan makan. Itu situasi dalam negara. Dia bukan pro Syiah. video, radio dan TV Qatar sentiasa bawakan tokoh-tokoh Saudi sebelum ni, menceritakan tentang menghormati sahabat, kafirnya orang yang mengkritik sahabat, radio Qatar, radio Quran Qatar dan sebagainya. So dia bukan pro Iran. Itu jelas yang semua orang tahu. Bagaimana pula bagaimana dengan peranan Mesir? Dan juga mungkin antara fakta yang menarik yang cuba untuk dikongsikan oleh Ali Jumaah di Mesir, bagaimana ialah Qatar itu sendiri adalah datang daripada keturunan yang memang Khawarij. Ia bukan saja disokong oleh politik, oleh sisi, tetapi ia disokong oleh tokoh agama di Mesir. Sebenarnya itu kenyataan yang tak betul daripada Ali Jumaah. Kaitkan Qatar itu diambil daripada nama Qatri Ibn Fuja'ah, seorang pemberontak yang dinamakan Khawarij, seorang pemberontak. Tapi sebenarnya di sudut politik lah, di sudut politik, negara-negara ini wujud zaman jahiliah lagi. Di zaman jahiliah ada kerajaan Bahrain yang besar. Kerajaan Bahrain wujud sejak sebelum zaman Nabi. Di bawah kekuasaan Bahrain, salah satunya adalah Qatar. By name Qatar. Sebab tu Nabi SAW pernah dihadiahkan jubah Qatri, kain Qatri, daripada tempat Qatar. Di zaman itu juga ada negara Oman yang besar, Yaman yang besar. UAE belum wujud di zaman tu. Saudi memang tak wujud lah, Bin Saud tak lahir ke zaman tu. Yang penting, kerajaan-kerajaan dengan jenama ni dah wujud lama. Saya ingat kaitan Ali Jumaah tu adalah kaitan nakal yang tak betul. Tetapi saya nak ingatkan, lebih baik taksub kepada Ali Jumaah daripada taksub kepada negara. Sekurang-kurangnya dia seorang, ada benda dia cakap betul, ada benda dia cakap salah, daripada taksub kepada negara yang memang confirm akan ada betul dan akan ada salah. So saya nak terangkan satu benda di sini. Apa sahaja berlaku, sidelah sesiapa sahaja, tetapi kaedah bersama Qatar, bersama Saudi mukmin lawan Saudi munafik, ini mesti dibantah oleh semua orang, walaupun negara-negara lain sama juga. Kita buka kepada round kedua bagi siapa yang ingin tanyakan soalan. Dan ini adalah round yang last untuk tanya pertanyaan secara global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdullah. Nak tanya sikit kepada Ustaz Salman. Dari sudut, nama siapa ya? Abdullah. Abdullah. Okay. Dari sudut, adakah patut kita bincangkan lebih lanjut mengenai perbalahan dalam negara-negara teluk ni, ataupun selepas ni adakah patut kita bincangkan kesetujuan mereka bekerjasama dengan Amerika yang mana telah jelas-jelas tangan mereka penuh dengan darah orang Islam pada hari ini? Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Ustaz Salman. Nama saya Muhammad Rizal Nazri. Pelajar UiTM Shah Alam. Saya nak tanya sikit, macam adik saya, dia study dekat Morocco. So baru-baru ni saya baca tentang dia orang sekat Qatar punya food supply. So dia orang punya King Muhammad, tak silap saya, bertuju untuk supply makanan untuk Qatar. So adakah benda ni bagi implikasi pada student Malaysia yang kat sana, ataupun apa komen Ustaz? Soalan yang pertama adalah, dimaklumi bagaimana negara-negara Islam secara umum ataupun negara Arab itu sendiri cuba untuk kalau kita katakan to please United States of America daripada segi politik dan juga ketenteraan. Dan adakah selepas daripada ini, setelah habis dan kita lihat pun sama pun sudah berkurangan memberikan pandangan terhadap isu ini di Facebook, kita perlu untuk move on kepada satu tahap yang lain supaya negara Arab ini sedar bahawa mereka telah pun melakukan jenayah yang lebih besar daripada itu dengan bersekongkol dengan Israel ataupun US? Saya, ini soalan yang paling susah. Soalan tentang please America dan sebagainya. Pada saya ginilah, kita di Malaysia sekurang-kurangnya kita suka ataupun kita tak suka kerajaan kita, posisi kita adalah posisi yang amat baik asalnya. Secara rasmi, tak ada military base tentera luar yang duduk dalam negara kita yang besar-besaran. Tak ada tentera luar yang beroperasi di negara kita. Kita buat apa tindakan yang kita nak buat. Tak rasmi mungkin ada bantuan. Itu saya rasa kita bersyukur, kita boleh berbangga dan beritahu kepada semua orang Arab, hey, negara kami, kami buat keputusan sendiri. Bukan kami, pemimpin kami buat keputusan sendiri. Itu satu benda yang kita boleh banggakan lah. Walaupun mungkin tentera kita ada perbincangan, orang kata kuat ke tak kuat, itu masalah kedua. Tapi itu satu kebanggaan kita. Tapi yang menyedihkan itu yang berlaku di negara Arab, di mana dependensi mereka kepada kuasa-kuasa besar dunia itu dependensi yang lebih daripada apa yang kita buat. Negara teluk terutamanya, mereka bergantung kepada Amerika. Iran dan juga Syria ada hubungan yang cukup baik dengan Rusia dan sebagainya. So, di sudut ini posisi kita baik dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan umat Islam, satukan umat Islam supaya umat Islam tahu bahawa permainan sebenar adalah kuasa-kuasa besar ini. Itu tentang yang pertama. Dan yang kedua, itu satu benda yang menarik untuk kita bincangkan. Saya fikir mungkin bila krisis ni mula, sekat Qatar, orang menjangkakan Qatar akan tunduk dan ikut semua syarat-syarat dalam masa terdekat. Sebab bekalan makanan 80%, bayangkan 80% bekalan makanan daripada Saudi. Tutup border, Qatar akan mati kelaparan kalau tak sokong. Tapi yang berlaku sebaliknya. Apa yang berlaku adalah outsource mereka datang daripada Morocco, datang daripada Turki, datang daripada Iran, datang daripada India, dan bekalan makanan penuh dalam negara Qatar. Saya teringat antara satu benda yang disebut di media Saudi beberapa hari selepas truk rak-rak makanan di shopping kompleks ni penuh dengan susu-susu daripada Turki dan sebagainya. Mereka buat statement dalam media, katakan susu Turki tak sesuai dengan perut orang Qatar. Dia nak tunjukkan yang terlalu depend kepada Saudi, tapi akhirnya Qatar tak depend lah. Mungkin sampai sekarang ni, alhamdulillah, bekalan masih ada, makanan masih mencukupi atas bantuan Morocco, Turki, Oman dan sebagainya. Jadi hidup masih diteruskan, tapi blockage itu tetap blockage sebab asalnya 80% dependency on Saudi. Apabila ditutup, niatnya adalah kamu kena belajar daripada ini, yang berlaku sebaliknya. Wallahu a'lam. Begitulah bagaimana perbincangan berkaitan dengan Qatar yang dapat kita fahami pada sudut pandang panelis yang kita jemput pada malam ini melalui pentas IQ Dialog dan juga Wacana Sinar adalah kita boleh untuk memilih berada pada posisi Saudi ataupun Qatar, tidak boleh untuk menjadi manusia yang terbenam di dalam lumpur ketaksuban, dan yang penting bagi kita tidak menjadikan agama sebagai benteng kepada kefahaman dan kepercayaan politik, kerana inilah yang akan merosakkan agama dengan kepentingan-kepentingan politik yang cuba ditegakkan. IQ Dialog memberikan suatu pentas baru kepada saudara-saudari dan juga dibantu bersama dengan Wacana Sinar Harian bagi menjadikan perbincangan seperti ini tidak hanya menghala kepada satu pihak, tetapi dapat merealisasikan keterbukaan, inklusif dan kritis yang cuba ditawarkan oleh Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim Malaysia. Okey. Test. Apa pendirian ulama-ulama dalam isu-isu ni? Ulama teluk dalam isu ni. Bagaimana kalau katakan, sebelum saya tutup tadi soalan yang paling last dan saya tidak benarkan lagi soalan selepas daripada ni sebagai kuasa moderator, okay? Bagaimana para ulama teluk ataupun GAF menanggapi masalah ini sama ada daripada Saudi ataupun yang side kepada Qatar? Ini satu benda yang menyedihkan. Pertembungan antara ulama adalah pertembungan yang betul-betul kasar dan betul-betul keras yang berlaku. Saya komen sebelum ni, pertembungan antara Dr. Yusuf Qaradawi dengan Sheikh Rabi' Madkhali. Kita nak kritik-kritik ilmiah tapi jangan masuk campur dalam label-melabel dan sebagainya. Sebab bila kita mula label-melabel ini, dia akan menjatuhkan kredibiliti ulama. Kita boleh kata kat orang, orang boleh kata kat kita sekarang. Apa yang berlaku sekarang ni, di satu kelompok, mereka namakan Qaradawi adalah Syekhul Fitnah. Mereka namakan Ikhwanul Muslimin adalah Ikhwanul Muflisin. Serangan yang keras. Okeylah. Di kelompok lagi satu, sama juga. Mereka namakan Hay'atu Kibaril Ulama di Saudi. Mereka namakan Hay'atu Kibaril Munafiqin. Ulama daulah. Ulama-ulama yang ikut negara. So, ini berlaku. Dan saya kira ini penting untuk kita bersama, pertembungan ini tak sihatlah. Di mana saja dia tak sihat. Label, melabel ini hentikan. Khawarij disebut oleh Nabi SAW, betul. Tapi perkiraan politik semasa, apabila berlaku khilaf, janganlah namakan pilihan politik itu sebagai khawarij, pilihan politik itu sebagai sunni dan sebagainya. Sebab manusia berbeza-beza, perkiraan politik berbeza-beza. Label itu jangan bermudah-mudah letak kepada orang. Orang ni kata itu murjiah moden. Orang ni kata ini khawarij moden. Pada saya, kita berbincang tapi melabel ulama' ini kena hentikan. Itu lebih baik. Wallahu a'lam. Itu untuk pengembangan yang tak sihat. Terima kasih kepada Ustaz Salman. Dan terima kasih kepada di atas platform yang baik, yang kritis, terbuka. Dan saya kira perbincangan yang berbeza pandangan daripada apa yang cuba untuk kita pertahankan itu bagi melihat kepada satu sudut dan segmen yang lebih neutral. Maka itu yang ditawarkan melalui pentas IQ Dialog dan juga pada malam ini kerjasama yang baik daripada Wacana Sinar Harian. Dan insyaAllah kita akan bertemu pada program-program yang lain dan IQ Malaysia akan menawarkan perbincangan sebegini pada masa-masa akan datang bersama juga kerjasama yang akan berterusan Wacana Sinar Harian. Terima kasih tuan-tuan. Terima kasih kepada saudara-saudari yang hadir pada malam ini yang menonton di live stream yang saya lihat tadi mencapai kepada 20,000 lebih tontonan. Dan terima kasih yang terakhir kepada Al-Fadhil Ustaz Salman yang pada minggu hadapan akan kembali semula ke Qatar dan meneruskan hidupnya seperti biasa di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Salman.